Reog Ponorogo. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Sanggalangi. Semua raja-raja di sekitar Kediri berlomba-lomba melamar Dewi Sanggalangi. Namun sang putri tidak berminat menerima lamaran mereka. Raja Kediri, ayahanda Dewi Sanggalangi, menjadi khawatir. Sikap Dewi bisa memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak untuk menikah berada di tangan Dewi Sanggalangi, namun pada akhirnya Raja Kediri mulai campur tangan. Putriku, sikapmu yang selalu menolak lamaran dari raja-raja itu bisa membahayakan keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkanlah baik-baik, Dewi. Kata Raja Kediri kepada putrinya, Dewi Sanggalangi. Sang putri menundukkan kepalanya. Raja Kediri merasa prihatin. Aku tidak memaksamu untuk menikah. Semua keputusan ada di tanganmu. Hanya saja, sebaiknya segeralah ambil keputusan. Dewi Sanggalangi memikirkan kata-kata ayahnya. Akhirnya dia membuat sebuah sayembara. Baiklah ayah, Ananda akan menikah, tapi dengan syarat memenangkan sayembara. Apa syarat dari sayembara ini, putriku? Tanya Raja Kediri dengan wajah penasaran. Mereka yang akan melamar saya harus membawa sebuah suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini. Selain itu, calon pelamar harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Raja Kediri menghela nafas. Sungguh berat syarat putrinya. Namun apa boleh buat? Dia pun mengumumkannya ke seluruh penjuru negeri. Baiklah jika itu maumu. Ayah akan umumkan ke seluruh penjuru negeri. Syarat itu sungguh berat. Dan banyak raja-raja yang mundur dan hanya menyisakan dua orang raja, yaitu Singa Barong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelana Suwadana dari Kerajaan Bantar Angin. Mereka berdua berjanji akan membawa apa yang diinginkan Dewi Sanggalangi. Sayangnya Singa Barong yang licik punya rencana curang. Dia bermaksud menghadang rombongan Kelana Suwandana dan merebutnya. Aku tidak perlu repot-repot mencari syarat-syarat itu. Biarkan Kelana Suwandana yang bekerja dan aku bersantai-santai. Jika dia sudah menyiapkan semuanya, barulah ku rebut. Maka waktunya telah tiba. Raja Kelana Suwandana telah menyiapkan semuanya, kecuali binatang berkepala dua. Dia hanya membawa merak peliharaannya yang cantik. Mungkin saja Dewi Sanggalangi akan luluh hatinya jika melihat merak ini dan melupakan soal binatang berkepala dua itu. Rombongan Raja Kelana Suwandana telah sampai di hutan. Tiba-tiba seekor singa mengamuk. Dialah Raja Singa Barong yang berubah wujud menjadi singa. Pasukan Raja Kelana Suwandana tidak bisa menahan amukan si singa. Korban mulai berjatuhan. Ayo serang! Ayo! Raja Kelana Suwandana tahu kelemahan Singa Barong. Aku tahu. Dia pasti akan terlena jika kutu di lehernya dihilangkan. Lebih baik aku segera melepas burung merakku ini. Maka Raja Kelana Suwandana melepas merak peliharaannya dan merak itu hinggap di leher Singa Barong. Burung itu mematuki kutu-kutu yang berada di leher Singa Barong. Usaha Raja Kelana Suwandana berhasil. Singa Barong berhenti mengamuk karena keenakan. Saat melihat Singa Barong dan merak peliharaannya, Raja Kelana Suwandana merasa melihat binatang berkepala dua. Dia pun tersenyum dan mengeluarkan pecut saktinya yang bernama Pecut Samandiman. Aku akan gunakan pecut Samandimanku ini. Raja Klanaswandana melecutkan pecut dan terdengar bunyi menggelegar. Singa Barong menjadi lemas dan tidak bisa berubah wujud menjadi manusia lagi. Semua rombongan terkejut sebab Merak dan singa itu telah bersatu. Maka genaplah sudah syarat yang diberikan Dewi Sangga Langit. Rombongan Raja Klanaswandana akhirnya melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita menuju Kediri. Saat sampai di sana, Dewi Sangga Langit terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua yang dibawa Raja Klanaswandana. Singa itu terlihat galak, namun di lehernya terdapat kepala merak dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar dan cantik. Di samping binatang itu berdiri Raja Klanaswandana yang gagah perkasa dengan memegang pecut Samandiman. Sementara di belakangnya, 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Wah, sungguh aku belum pernah melihat pertunjukan seindah ini. Luar biasa, aku menyukainya. Dewi Sangga Langit sangat terkesan dengan usaha Raja Klanaswandana. Dia pun menerima lamaran Klanaswandana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini, pertunjukan yang disuguhkan Klanaswandana masih ada dan dinamakan Reog Ponorogo.